Wings Corporation bersama Brand Nouveau dan Soclean mendukung UNICEF menjalankan program air bersih dan sanitasi serta mengajak masyarakat untuk memulai kebiasaan baru dan sehat. Mandi, mandi, mandi, cuci, cuci, cuci. Mari biasakan hidup bersih dengan air jernih. Mandi, mandi, mandi, cuci, cuci, cuci. Biasakan hidup bersih. Sehat di diri, berseri di hati.